Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrar bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan dari penjelasan dan penjabaran hadis yang telah kita bacakan kemarin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma naqasat shadaqatun min malin." Dan tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan berkurang harta seorang hamba disebabkan infak yang dia keluarkan. Tidak akan berkurang harta seorang hamba disebabkan infak dan sedekah yang dia lakukan. Dan kemarin telah kita sebutkan bahwasanya para ulama ketika menjabarkan dan menyebutkan penjelasan tentang hadis dan makna dari hadis ini, bahwa mereka mengatakan makna dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada harta yang dia infakkan tersebut, memberikan keberkahan. Karena yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ibrah, harta yang dimiliki oleh seorang hamba adalah keberkahan pada harta kekayaan tersebut. Maka tak kala keberkahan pada harta seorang hamba dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun banyaknya harta tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Dan ini sekaligus hadis ini memberikan penjelasan, memberikan keterangan dan dorongan kepada kita untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya infak yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasiqin." Dan apa yang kalian infakkan dan apa yang kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataukah banyak, masuk dalam keumuman hadis, masuk dalam keumuman ayat ini. Sedikit ataukah banyak harta yang diinfakkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini perkataan dan pendapat sebagian ulama ketika menafsirkan dan menjelaskan tentang makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua ataukah keterangan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ma naqasat shadaqatun min malin, dan tidaklah berkurang harta seorang hamba disebabkan infak dan sedekah yang dia lakukan. Kata para ulama bahwasanya maksud dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan hartanya, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki disebabkan infak dan sedekah yang dia lakukan. Dan ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma i'ti munfiqa khalafa." Wahai Allah, berilah pengganti bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaklah menjadi dorongan dan motivasi bagi kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam paragraf dan poin yang kedua dari lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah." Kelanjutan dari hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada diri seorang hamba yang pemaaf. Dengan catatan tersebut, pemaaf. Hamba yang senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada diri seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan pada diri seorang hamba yang senantiasa menghiasi dirinya, yang senantiasa berakhlak dengan akhlak pemaaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan suatu konsekuensi, merupakan suatu resiko dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa di sana akan dijumpai apa yang dinamakan perbedaan pendapat. Akan didapatkan di sana kesalahan dan kekeliruan. Dan itulah tempatnya manusia terjadi kesalahan, pernah melakukan kekeliruan dan kekhilafan. Maka orang yang berbesar hati, berjiwa mulia, yaitu mereka-mereka yang mampu membuka pintu maaf bagi saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan. Dibutuhkan jiwa yang besar. Walaupun dalam berbacam ayat, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang sifat pemaaf ini, akan tetapi dalam prakteknya ini merupakan perkara yang besar dan berat. Akan tetapi menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemaaf, memaafkan orang lain yang terjatuh dalam kesalahan, yang berbuat kejelekan kepada kita, itu adalah perkara yang indah, wahai saudaraku sekalian. Mari belajar, mari mendidik dan memupuk diri kita untuk menjadi seorang yang berlapang dada, memupuk dan membiasakan diri kita untuk menjadi seorang pemaaf terhadap saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena ini merupakan salah satu sifat dan ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemaaf itu merupakan salah satu ciri dan akhlak dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhibina al-ghaiz wal-'afina 'anil-nas." Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan, menginfakkan hartanya baik dikala lapang maupun dikala sempit. Dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, dia berupaya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian sifat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhibina al-ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika timbul sebab yang mengharuskan seseorang marah, maka dia mampu untuk menahan amarahnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemberani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang-orang yang ketika bertarung senantiasa menang, bukan itu. Akan tetapi siapakah orang-orang yang kuat dari kalangan kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat orang-orang yang senantiasa menang dalam pertarungan, akan tetapi orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini orang yang kuat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, dan ini merupakan syahid dari ayat ini, yaitu wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia tak kalah berbuat kesalahan. Ini yang menjadi syahid dalam ayat ini. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya ketika saudaranya terjatuh dalam kesalahan dan kekhilafan. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang mulia ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan kemudian satu kesalahan saudara kita, maka kita pun melupakan berbagai macam kebaikan yang telah diperbuat oleh saudara kita kepada kita. Mari belajar untuk mengukir kesalahan saudara kita di atas pasir. Mari belajar untuk mengukir kesalahan dan mencatat kesalahan saudara kita di atas pasir, agar ketika datang hembusan angin, hilang tulisan tersebut. Dan mari kita belajar untuk mengukir kebaikan saudara-saudara kita di atas batu, yang walaupun datang angin menerpa ataukah air, maka akan tetap tertulis dan tercatat kebaikan saudara kita tersebut. Seorang suami ataukah seorang istri, jangan sampai disebabkan satu kesalahan suaminya atau salah istrinya berbuat satu kesalahan, maka akan hilang berbagai macam kebaikan yang dilakukan oleh istrinya ataukah suaminya. Jangan disebabkan satu kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita, maka kita pun melupakan berbagai macam kebaikan yang pernah diperbuat olehnya kepada kita. Manusia tidak ada yang sempurna, wahai saudaraku sekalian, barakallahu fikum. Barang siapa yang mencari teman yang sempurna, yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, simak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala dalam kitab Raubatul Uqala. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, "Man talaba akhan bila aibin, sara bila akhin." Kata beliau rahimahullahu taala, "Man talaba akhan bila aibin." Barang siapa yang mencari teman yang sempurna, barang siapa yang mencari teman yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, sara bila akhin, maka dia akan hidup menyendiri. Hidup tanpa teman, menyendiri. Ini keadaan orang-orang yang ingin mencari teman yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Ingin mencari teman yang sempurna dalam kesehariannya, dalam muamalahnya. Demikian pula barang siapa yang mencari alim ulama, mencari seorang syekh yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, maka sungguh dia akan hidup dalam kebodohan. Satu kesalahan ulama ditinggalkan. Bahaya ya ikhwah, barakallahu fikum. Ketika kesalahan dan kegelinciran ulama, satu kesalahan mereka, itu pun terkadang tanpa sengaja. Satu kesalahan ulama, kemudian kita meninggalkan, menjatuhkan martabat ulama tersebut. yang dikenal sebagai ulama ahlu sunnah yang mengembang, yang terus menebarkan dan mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berupaya menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditahzir, kemudian dijauhi, kemudian kita jatuhkan martabatnya, menjauhkan umat dari ulamanya, menjatuhkan martabat seorang ulama, sama dengan menghancurkan Islam, sama dengan menggiring umat untuk menjauhkan umat ini dari agamanya, menjatuhkan, merobohkan harkat dan martabat seorang sunni salafi, seorang alim ulama, itu sama dengan dia berupaya untuk merobohkan Islam. Ini bahayanya. Bahayanya ketika seseorang tidak menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf. Sekali lagi, sifat pemaaf, memaafkan itu adalah perkara yang indah. Maka apa jadinya? Apa jadinya jika yang ada di tengah masyarakat dalam muamalah dan pergaulan mereka, yang terjadi di antara mereka cuman hidup dengan kekerasan, ataukah dengan ucapan-ucapan tidak ada pintu maaf bagimu, telah tertutup pintu maaf bagimu, ini adalah pintu-pintu syaitan. Lihat bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, kamu pun mampu untuk berbuat lemah lembut kepada mereka. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalb, jika sekiranya wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kasar lagi keras hati, lam faddu min haulik, maka sungguh orang-orang yang berada di sekitar kamu akan pergi meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, maafkanlah atas kesalahan yang mereka lakukan, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah terhadap urusan mereka. Sekali lagi wa ikhwah sekalian, mari kita memupuk sifat yang mulia ini. Di sebagian besar manusia, mereka menyangka bahwa pintu maaf, memaafkan orang lain, itu akan memberikan kesan bahwa orang ini adalah orang yang lemah. Di sebagian besar dari kalangan masyarakat, mereka menyangka bahwa orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain, ini menunjukkan dan memberikan kesan bahwa orang tersebut adalah orang yang lemah, orang yang hina, orang yang rendah. Akan tetapi al-waqi', kenyataan menyelisihi pernyataan tersebut. Orang-orang yang senantiasa memaafkan saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus dari hadis yang kita bacakan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Kemuliaan, kemuliaan yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang senantiasa memaafkan saudaranya, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di dunia berupa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hamba tersebut dengan sifat pemaafnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan hati-hati manusia untuk menerima dia. Dan di akhirat kelak, dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dari potongan hadis, dari penjabaran dan penjelasan singkat dari hadis ini bisa memberikan motivasi dan memberikan tambahan semangat kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan salah satu akhlak yang mulia, yaitu akhlak pemaaf bagi saudara kita. Dan jika ada kebenaran dari perkataan saya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruannya, itu dari syaitan dan dari pribadi diri saya sendiri. Dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga dan paragraf yang ketiga dari kelanjutan hadis ini, yaitu wa man tawadha'a ma tawadha'a hadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang bersifat tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba tersebut. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang lainnya kita akan membahas poin yang ketiga dari potongan hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.